إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد. Ayol ikhwah azan ya Allah, kita melanjutkan kajian kita Al-Muntaqan Nafis fi Talbis Iblis. Al-Imam Ibn Jauzi kemudian masuk kepada pembahasan inti daripada buku ini, yaitu fi dhikri talbisihi fil aqaid wa diyanat, yaitu menyebutkan tentang talbis iblis dalam masalah akidah dan agama. Kemudian beliau menyebutkan ya bagaimana iblis menyesatkan manusia sehingga jatuh kepada pemikiran dan pemahaman serta agama yang tidak pernah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalilnya ataupun wahyu. Ya, beliau menyebutkan tentang firqah ya, falsafah yaitu ahli filsafat, di mana mereka mengingkari kebangkitan, demikian pula firqah dahriyah, ya, di mana mereka menganggap bahwasannya harta benda dan dunia ini adalah sesuatu yang kekal dan tak akan pernah hancur. Beliau juga menyebutkan tentang ya, sebuah firqah yang berpendapat dengan tanasukh, yaitu bahwasannya roh seseorang yang baik kalau keluar dari badannya, maka ia masuk ke badan yang baik dan ia pun beristirahat di situ. Adapun roh orang yang buruk, ya, maka ia keluar dan ia masuk ke badan yang buruk dan dia akan tersiksa di situ. Dan ini adalah mazhab ya Fir'aun yang sudah muncul di zaman Fir'aun, yaitu di zaman Nabi Musa alaihissalatu wassalam. Akhal Islam a'azani Allah wa iyyakum. Maka dari itu ini adalah merupakan bagaimana iblis menyesatkan manusia sehingga mereka meyakini sesuatu yang tidak berdasarkan pada dalil, akan tetapi hanya sebatas kepada dhunun, apa namanya, dugaan-dugaan dan rekaan-rekaan yang tak berbukti. Ya, kita akan bahas yaitu zikru talbis iblis ala ummatina fil aqaid wa diyanat. Ya, talbis iblis atas umat kita yaitu umat Islam dalam masalah akidah dan agama. Berkata al-musannif, dakhala iblisu ala hadhil ummah fi aqaidiha min tariqain. Iblis la'anahullah masuk ke dalam umat ini dalam untuk merusak akidah mereka dari dua pintu. Apa itu pintu yang pertama? Kata beliau, ahaduhuma at-taqlidu lil aba wal aslaf, yaitu membeo kepada nenek moyang, ya, mengikuti adat istiadat dan keyakinan nenek moyang. Wa tsani, pintu yang kedua, al-khawdhu fima la yudrak ghawruhu wa yu'jizu al-kha'idhu wa ya'jazu al-kha'idhu 'anil wusul ila 'umqihi, ya, tenggelam dalam perkara-perkara yang di luar kemampuan akal, ya, perkara-perkara yang tidak mungkin kita untuk memikirkan dengan akal kita yang serba terbatas, ya, sehingga pada waktu itu ya akalnya apa namanya hancur dan mengeluarkan pemikiran-pemikiran yang sangat merusak sekali. Fa amma at-tariqul awwal, adapun jalan yang pertama, pintu yang pertama yaitu taqlid. Fa inna iblis zayyana lil muqallidin anna al-adillata qad tashtabih was-sawab qad yakhfa wat-taqlid salim. Ya, iblis berusaha untuk menghiaskan kepada orang yang suka taklid, kepada yang membeo kepada nenek moyang, ya, ajengan-ajengan para kiai dan yang lainnya. Katanya dalil-dalil sudah terlalu samar, kebenaran telah tersembunyi, maka ya bertaklid lebih selamat. وقد ضل في هذا الطريق خلق كثير وبه هلاك عامة الناس. Berapa banyak ya karena pintu ini manusia yang tersesat, bahkan kebanyakan manusia ya tersesat jalan, bahkan Yahudi Nasrani ya mereka tersesat karena mereka lebih bertaklid kepada nenek moyang dan apa namanya ya ajengan-ajengan mereka. Demikian pula ahlul jahiliyah. Ya. Wa'lam, kata beliau, ketahuilah. Anal illata allati biha madahu at-taqlid biha yudham. Li'annahu idza kanat al-adillah tashtabih was-shawab yakhfa wajab hajru at-taqlid li alla yuqi'a fi dhalal. Alasan seperti ini. Ya, ketahuilah, kata beliau, alasan yang dibawakan seperti ini, katanya karena dalil-dalilnya terlalu ya jelimet, atau karena dalil-dalilnya samar, kebenaran tersembunyi, maka taklid lebih selamat. Ya, kata beliau, alasan seperti ini justru tercela. Sebab kenapa? Sebab kalau ternyata dalil-dalil menjadi samar, kebenaran dianggap tersembunyi, kalau begitu tinggalkan saja taklid. Berusaha untuk mencari apa? Ya, kebenaran yang berasalkan dari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ikhwatul Islam, maksud beliau bahwa ya memang terkadang dalil-dalil bagi orang-orang awam itu sesuatu yang sifatnya tersembunyi. Tapi ketika kita lebih senang dengan taklid dan membeo dan tidak melihat dalilnya, akan semakin menjadi-jadi kita, ya kebodohan kita, ya akan semakin menjadi-jadi kita untuk apa namanya, akan semakin jauh ya untuk kita bisa memahami tentang agama yang hak ini. Waqad dhamma Allah subhanahu wa ta'ala al-waqifina ma'a taqlidi abaihim wa aslafihim. Allah subhanahu wa ta'ala telah mencela orang-orang yang lebih memilih taklid, dia membeo kepada bapak-bapak dan nenek moyang mereka, dan tidak mau mengikuti petunjuk dari Allah dan Rasulnya. Allah berfirman dalam surat Az-Zukhruf ayat 23, Bal qalu inna wajadana aba'ana ala ummah, wa inna ala atharihim muqtadun. Qul awalau ji'tukum bi ahda mimma wajadtum alaihi aba'akum. Ya, justru mereka berkata, kami menemukan nenek moyang kami, bapak-bapak kami di atas sebuah keyakinan, dan sesungguhnya kami menapaki jejak kaki mereka. Katakan, hai Muhammad, kepada mereka, bagaimana kalau aku datang membawa petunjuk yang lebih lurus daripada apa yang kalian temukan dari ya dari ayah-ayah atau nenek-nenek moyang kalian? Apakah kalian akan mengikutinya? Ya. Lihat ya, akhi, orang-orang jahiliyah, umat-umat para nabi dahulu, ketika dibawakan dalil, mereka berkata, kami mendapatkan nenek moyang kami di atas keyakinan. Ya, mereka menganggap bahwasannya keyakinan yang diyakini oleh nenek moyang mereka tidak mungkin salah. Mungkin dengan alasan katanya nenek moyang itu lebih banyak makan garamnya. Ya. Mungkin mereka akan mengatakan, yang kamu bawa ini kok yang enggak pernah terdengar ya di nenek-nenek moyang kami terdahulu. Berarti yang kamu bawa ini baru, agama kamu itu agama yang baru. Ya subhanallah. Maka Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, innahum alfau aba'ahum dhalin fahum ala atharihim yuhra'un. Mereka menemukan ayah-ayah mereka dalam keadaan tersesat, tapi mereka tetap ngeyel untuk mengikuti jejak kaki ayah-ayah mereka itu. Kata Imam Ibnul Jauzi, i'lam أن المقلد على غير ثقة فيما قلد فيه. Ketahuilah bahwa orang yang membeo, mengikuti orang dengan tanpa dalil, mengikuti kiai tanpa dalil, mengikuti ajengan tanpa dalil, ala ghairi thiqatin fima qallada fi, sebetulnya dia ya belum mempunyai keyakinan yang kokoh terhadap apa yang ia ikuti. Kenapa begitu? Karena akhi, yang namanya taklid, membeo kepada orang ya dengan tanpa dalil, tanpa diketahui dalilnya, hakikatnya bukan ilmu. Ya, seperti kalau antum ya misalnya sedang berjalan mau pergi ke suatu tempat yang antum tidak tahu tempat tersebut. Ya, tempatnya di mana? Kemudian dihadapkan pada persimpangan jalan, entah yang mana yang harus dipilih. Akhirnya yang harus kita lakukan, kita bertanya kepada orang, "Pak, jalan ke mana ya menuju tempat ini?" Ya. Kita hanya sebatas percaya, mengandalkan kepercayaan kepada orang yang kita tanya. Yang kita tanya, kita tidak tahu apakah dia maling sedang keluyuran, ataukah orang iseng yang ingin menyesatkan, atau orang yang jujur yang ingin memberikan petunjuk. Ya. Lalu kita tanya, kemana di jalannya? Kata si fulan, ke sana pak. Dia menunjuk ke arah kanan. Di sini ya, akhirnya kita ikut aja, ya udah, ya ke kanan. Ikhwatul Islam, barangkali yang seperti ini lebih ringan. Ya, karena ada kemungkinan yang imbang antara dia menyesatkan kita atau tidak. Maka ketika kita mengikuti perkara agama tanpa dalil, ya kemudian dengan keyakinan bahwasanya nenek moyang atau kiai saya tidak mungkin sesat, ya tidak mungkin tidak punya dalil, mungkin kiai saya punya dalil yang kamu tidak ketahui, maka kemungkinan seperti ini ya masih 50%, sebab ada kemungkinan lain bahwa kiai kamu pun tidak punya dalil. Maka ya sesuatu yang berdasarkan atas pondasi yang tidak jelas, tidak diatasakan dalil, bagaimana akan bisa dianggap bahwa itu sesuatu yang pasti dan meyakinkan? Makanya keyakinan-keyakinan di masyarakat yang ada di Indonesia ini, semuanya itu adalah sebetulnya bukan keyakinan, tapi semuanya dhunun, sebatas dugaan-dugaan yang tidak berbukti. Ya kalau dibuktikan secara ilmiah, ya mungkin akan ya tampak bahwa itu semua adalah sebuah kebohongan, sebatas tipu daya iblis la'anahullah. Ya. Kata maka dari itu kata beliau, i'lam anna al-muqallid 'ala ghairi thiqatin fi ma qallada fi. Orang yang bertaklid, orang yang membeyau kepada orang lain dengan tanpa melihat dalil, maka sebetulnya ia tidak di atas keyakinan. Maka dari itulah Al-Imam As-Suyuti, ya Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti rahimahullah berkata, ya ajma'u ala anna al-muqallid laysa bi'alim. Para ulama bersepakat bahwasanya orang yang sebatas taklid saja, dia bukan ulama. Orang yang sebatas taklid bukan ulama, ya akhi. Ya, ulama itu siapa? Ulama itu adalah orang yang betul-betul melihat ya dalil dan mampu beristimbat darinya. Adapun sebatas dia ngikutin, ngekor tanpa melihat dalil, ya sebatas bermodalkan thiqah, ya merasa percaya kepada orang yang diikuti, maka seperti ini bukan ilmu, ya akhi. Hakikatnya itu adalah ya bukan ilmu, dan orang yang muqallid itu sama sekali bukan ulama. Kata beliau, wa fit taqlidi ibtalu manfaatil aqli. Taklid itu, membeo ya, itu sama saja membatalkan manfaat akal kita ini. Li'annahu innama khuliqa lit-ta'ammuli wat-tadabbur. Karena akal kita ini diciptakan oleh Allah untuk bisa mentadabburi, untuk bisa memperhatikan. Wa qabihun biman utiya syum'atan yastadhi'u biha an yutfi'aha wa yamshi fi dhulmah. Sangat buruk orang yang diberikan lilin yang bisa menerangi jalan, tapi ia malah padamkan lilin itu dan lebih senang berjalan di kegelapan. Iya. Wa'alam, kata beliau, ketahuilah. Anna umuma ashabil madhahib ya'zumu fi qulubihim syakhsu. Bahwasanya keumuman ya pengikut atau fanatikus madhab itu begitu agung di hati mereka, ya manusia-manusia yang dianggap sebagai pentolan madhab itu. Fayattabi'una qawlahu min ghairi tadabburin bima qal, akhirnya dia mengikuti ya pendapatnya dengan tanpa melihat dalil. Wa hadha ainu dhalal, dan ini merupakan kesesatan itu sendiri. Li'anna an-nadhar yanbaghi an yakuna ila al-qaul la ila al-qa'il, karena yang harus kita perhatikan itu adalah pendapat itu sesuai tidak dengan Al-Qur'an dan Sunnah. Jangan sebatas melihat kepada orangnya. Ya. Sebagaimana pernah Ali bin Abi Thalib, ketika Al-Harith bin Haut berkata kepada Ali bin Abi Talib, atadhunnu anna nadhunnu Talha wa Zubair kana ala batil? Hai Ali, apakah kamu mengira bahwasanya Talha dan Zubair itu yang sahabat Rasulullah, dia di atas kebatilan? Maka Ali bin Abi Talib berkata, subhanallah, kata-kata yang penuh hikmah. Apa kata Ali bin Abi Talib? Ya Harith, innahu malbusun alaik, innal haqqa la yu'rafu birrijal, i'rifil haqqa ta'rif ahlahu. Wahai Harith, kamu itu terkena talbis. Kebenaran itu bukan diketahui, bukan dikenal dengan orang per orang, tidak. Ketahuilah kebenaran, kamu akan tahu siapa yang di atas kebenaran. Artinya, ya, ketika kita menilai kebenaran, jangan menjadikan apa namanya ya fulan wa fulan atau kiai anu atau ulama anu sebagai parameter, sebagai sebuah parameter kebenaran. Pokoknya kalau bukan mazhab Syafi'i sesat. Iya. Kalau pokoknya kalau bukan kiai anu, ya. Ya. Kalau siapa saja yang pendapatnya bertentangan dengan Habib anu atau ulama anu, maka ia sesat. Bukan demikian, kata Ali bin Abi Thalib. Ya, kebenaran itu bukan ditimbang dengan orang, tapi kebenaran itu adalah hak yang berasal dari Al-Quran dan Sunnah. Subhanallah, ya akhi. Ya, ketika orang ini berkata kepada Ali bin Abi Thalib, apakah kamu kira bahwasanya Talha dan Zubair itu di atas kebatilan? Sama dengan orang mengatakan, apa kamu kira bahwasanya Imam Syafi'i itu batil? Kita katakan, ya subhanallah, Imam Syafi'i ulama kita yang kita cintai, akan tetapi kebenaran itu bukan dilihat dari orang per orang. Ya, barangkali orang yang bermadzhab Imam Ahmad berkata, apakah kamu kira bahwa Imam Ahmad bin Hanbal di atas kebatilan? Orang yang bermadzhab apa Abu Hanifah atau Imam Malik berkata, apakah kamu kira Imam Malik atau Abu Hanifah itu di atas kebatilan? Ya subhanallah, kebenaran bukan dilihat dari orang per orang. Makanya Imam Ahmad berkata, la tuqalliduni, la tuqallidni wa la tuqallid Malikan wa la Tsauri wa la Al-Auza'i. Kamu jangan taklid ya kepadaku, jangan pula kepada Imam Malik atau kepada Imam Syafi'i atau kepada Sufyan Ats-Tsauri, walakin khudh min haitsu akhadhu, tapi ambillah dari mana mereka mengambil. Imam Ahmad juga berkata, min dhiqi ilmi ar-rajul an yuqallida fi i'tiqadihi rajula. Jadi antara sempitnya ilmu seseorang, dia membeo dalam keyakinannya, dalam akidahnya kepada seseorang tanpa melihat dalil. Ya. Kata beliau, fa in qala qailun. Kalau ada orang berkata, tapi kan orang awam tidak mungkin dia memahami dalil. Ya, bagaimana dia akan memahami dalil sementara dia sendiri tidak punya alat-alat untuk memahami dalil? Ini perkataan benar, memang sahih. Fa kaifa la yuqallidun, bagaimana mereka tidak boleh taklid? Fal jawab, kata beliau. Di sini beliau membedakan antara permasalahan akidah dan permasalahan ya, masalah-masalah fikih. Kata beliau, masalah akidah itu permasalahan yang jelas, ya, dalil-dalilnya terang. Ya, kewajiban para hamba adalah untuk memahami, berusaha, ya, untuk dengan dalil-dalilnya. Adapun permasalahan fikih, karena itu permasalahan yang sangat jelimet istilahnya, ya, sulit terkadang difahami, dan dalil-dalilnya pun terkadang saling bertabrakan. Ya, barangkali yang seperti ini pada orang-orang awam ini, silakan dia berijtihad, silakan dia bertaklid, maaf. Akan tetapi tentunya, ya akhi, para ulama membagi taklid menjadi tiga, ya, dari sisi hukum. Yang pertama, sebagian ulama mengatakan, apa, para ulama mengatakan taklid ada yang hukumnya, ya, wajib. Untuk siapa? Yaitu untuk orang awam yang tidak mampu untuk memahami dalil. Mereka tidak bisa bahasa Arab, mereka tidak menguasai ilmu-ilmu untuk berijtihad, usul fikihnya, kaidah fikihnya, dan yang lainnya. Maka orang seperti ini yang sangat awam seperti ini, kalau dibiarkan langsung memahami Al-Quran dan hadis, lebih banyak memberikan mudarat, lebih banyak akan merusak agama daripada dia, ya, bertaklid. Maka lebih bertaklid mudaratnya lebih ringan dibandingkan dengan dia memahami sendiri, karena ia belum memiliki ilmu alatnya. Wajib bagi dia. Yang kedua, haram. Apa itu? Yaitu orang yang telah sampai kebenaran kepada dia, hak, tapi dia lebih memilih bertaklid kepada nenek moyangnya. Dia lebih memilih bertaklid kepada siapa? Ya, kiyainya. Padahal telah sampai kepada kebenaran kepada dia, ya, dengan jelas dan terang benderang. Tapi ia tolak semua itu, ya, karena dia lebih mengikuti nenek moyangnya. Maka ini adalah taklid yang haram. Ya. Itulah taklid orang-orang musyrikin. Ya, ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa idza qila lahumuttabi'u ma anzalallahu qalu bal nattabi'u ma alfayna 'alaihi aba'ana. Apabila dikatakan kepada mereka, ikuti apa yang kami turunkan, mereka menjawab, kami lebih mengikuti apa yang kami dapatkan dari nenek moyang kami. Ketika telah sampai kepada mereka keterangan, mereka menolak, tapi dan mereka lebih mengikuti dan memilih jalannya nenek moyang. Maka taklid seperti ini adalah taklidnya kaum musyrikin ahlul jahiliyah. Ya. Makanya akhi, seorang awam, kalau cuma sebatas taklid, mungkin permasalahannya adalah ringan. Namun ketika taklid itu disertai dengan fanatik yang mati-matian, seakan bahwasanya yang dia ikuti tak mungkin salah, disitulah musibah itu muncul. Disitulah, ya akhi, perpecahan akan muncul. Karena taklid itu sendiri selama belum sampai kepada dia dalil atau keterangan, ya, perkara yang diperintahkan memang. Allah Subhanahu wa taala berfirman, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanyalah kepada ahlinya kalau kamu tidak tahu. Tapi permasalahannya, ya, orang-orang awam yang taklid kepada kiyainya atau yang lain menutup diri. Tidak mau sama sekali untuk membuka pemikirannya atau melihat mana yang lebih kuat dalilnya. Ya, sehingga akhirnya apa yang terjadi, ya, ketika telah sampai kepada mereka dalil atau ditegakkan 1000 dalil, mereka tolak dengan alasan bahwa yang kami temukan dari nenek moyang kami itu lebih baik dan lebih lurus. Nah, inilah yang dikecam oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'anul Karim. Ikhwatul Islam, jadi ini adalah pintu yang pertama, ya, setan memberikan talbis kepada, ya, umat Islam, yaitu dengan pintu taklid. Dan ini subhanallah, ya akhi, ya, kita lihat di Indonesia ini kuat sekali taklid yang disertai dengan fanatik. Ya, pokoknya apa yang mereka yakini dari nenek moyang kami atau dari kiai mereka itu adalah sebuah kebenaran yang mutlak, yang tidak boleh diganggu-gugat dan tidak boleh dikritik oleh siapapun juga. Siapapun yang mengkritik dianggap dia sebagai musuhnya. Fanas'alallah salamata wal afiyah. Kita mohon kepada Allah keselamatan. Ya. Berkata al-musannif, berkata Ibnu Jauzi, wa amma at-tariqu tsani, adapun pintu yang kedua, ya. Pintu yang pertama tadi taklid. Adapun pintu yang kedua yaitu tenggelam dalam perkara-perkara yang kita dilarang untuk tenggelam padanya. Fa inna iblis lamma tamakkana minal aghbiya, ya, ketika iblis sudah mampu menguasai orang-orang awam yang tidak punya ilmu. Karena orang bodoh, yang orang awam, yang jauh dari keilmuan, sangat mudah sekali dikuasai iblis. Fawarrathahum fit taqlid, sehingga dia pun menyeretnya kepada taklid yang buta disertai dengan fanatik yang tercela. Wasaqahum sawqal bahaim, ini di mana iblis menyetir orang-orang awam seperti ini, seperti penggembala, ya, yang menyetir hewan gembalaannya. Summa ra'a khalqan fihim naw'u dzaka'in wa fitnah. Ternyata iblis melihat ada beberapa orang atau orang-orang yang punya kecerdasan ini. Iblis pun berusaha untuk menyesatkan mereka. Ya. Fa minhum man qabbaha 'indahu al-jumuda 'ala at-taqlid wa amarahu bin-nadhar. Maka kemudian iblis pun, ya, menganggap buruk taklid di pandangan mereka. Ini betul. Ya, dijadikan orang yang punya kecerdasan ini, ya, untuk menganggap buruk taklid. Dan ini betul. Namun iblis ingin dia memasukkan kepada pintu lain atau kesesatan lain. Ya, faminhum man arahu anna al-wuquf ma'a dhahiri syara'i ajzun. Fasaqahum ila madhhabil falasifah wa lam yazal biha ulai hatta akhrajahum al-islam. Ya, orang-orang yang diberikan kecerdasan ini kemudian apa? Ya, ketika mereka memandang taklid itu buruk. Akhirnya apa yang terjadi? Ya, iblis memberitahu apa, memberikan wahyu atau wangsit kepada hatinya, kerlung hatinya. Ngapain sih ngikutin, ya, dalil-dalil syariat? Ya, itu semua juga taklid. Ayo kamu gunakan akal kamu. Akhirnya dia pun mengikuti jalannya orang-orang filsafat yang mengagungkan akalnya. Ya, segala sesuatu yang dia anggap dia jadikan tolak ukurnya adalah akalnya. Bahkan Al-Quran dan hadis pun dikritiknya. Ya, sehingga pada waktu itu, ya, tak terasa pelan demi sedikit iblis berusaha mengeluarkan dia dari Islam. Seperti yang ada kita lihat dari kaum liberal. Mereka diberikan kecerdasan oleh Allah. Pandai mereka itu, ya, berbicara. Bahkan terkadang, apa namanya, titelnya, Masya Allah, doktor atau profesor. Ya. Ternyata iblis pintar. Ya, mereka, karena iblis melihat mereka punya kepandaian, kecerdasan. Akhirnya iblis menjadikan mereka memandang buruk, ya, untuk bertaklid. Tapi kemudian, ya, dijadikan mereka menganggap bahwasannya hakikat, ya, tidak taklid itu adalah dengan mengagungkan akal, dan bahwasannya akal dirinya lah yang harus, ya, diagungkan, ya, daripada mengikuti apa namanya nas-nas syariat. Ya. Ikhwatul Islam a'azzani Allah wa iyyakum. Ada lagi orang-orang yang apa namanya tidak mau taklid. Lalu kemudian apa? Ya, dijadikan oleh iblis, ya, untuk apa? Langsung mencomot dalil. Melihat Al-Quran, melihat hadis, dan dijadikan oleh iblis tidak mau untuk melihat pendapat para ulama, bagaimana para ulama memahami dalil. Dia menganggap sudah cukup. Tidak perlu ulama, Al-Quran dan hadis sudah cukup. Tidak perlu pemahaman sahabat, tidak perlu pemahaman tabi'in, tidak perlu pemahaman ulama manapun. Ya, saya sendiri sudah diberikan oleh Allah akal untuk memahami Al-Quran dan hadis. Lalu kemudian dia fahami sendiri Al-Quran, dia fahami hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu dia beristimbat sendiri padahal dia bukan ahlinya, bukan dia tidak pernah pula menguasai ilmu-ilmu alatnya. Sehingga apa yang terjadi, iblis pun meniup kerlung hatinya bahwa ia telah sampai kepada derajat, ya, yang tinggi dari keilmuan. Wah, subhanallah, ini pun juga akhi sebuah kesesatan yang nyata. Ya, yang satu diceburkan oleh iblis dengan taklid, ya, dengan cara diberikan apa namanya aksesoris fanatik. Sehingga akhirnya ketika taklid itu diberikan aksesoris fanatik, pada waktu itu seorang awam menutup dirinya dan tak mau membuka ya, pemikirannya untuk melihat dalil-dalil lawannya ataupun ya untuk melihat atau mencari kebenaran barangkali yang ada yang lebih kuat ya pendapat dari gurunya ataupun kiyainya ataupun yang dianggap mazhabnya. Bahkan di antara mereka ada yang menutup sama sekali pintu ijtihad dan mengatakan bahwasannya pintu ijtihad sudah tertutup, kewajiban kita hanya membeo saja bagaikan ya kerbau yang dicocoki hidungnya, dia dibawa oleh penggembala kemana saja dia pergi. Seperti ini jelas akhi sebuah jalan yang salah. Ya, seperti ini ya akhal Islam adalah salah satu daripada pintu talbis, sebagaimana sudah dikatakan tadi oleh Ibn Jauzi. Yang satu lagi, dia memandang taklid itu buruk. Tapi ya subhanallah, dijadikan oleh iblis yang satu, ia jatuh kepada menganggap bahwasannya akal itu lebih agung daripada dalil. Sehingga akhirnya apa? Dia menganggap bahwa ngikutin Al-Quran dan hadis termasuk taklid. Ya, kita enggak perlu taklid kepada Al-Quran, enggak perlu taklid kepada hadis. Akhirnya apa, dia pun mencari kebenaran sebatas dengan akalnya. Akhirnya mengikuti mazhab filsafat, mengkritik Al-Quran, mengkritik hadis. Ya. Lalu kemudian dia mengatakan bahwa syariat Islam katanya sudah tidak cocok lagi dengan zaman. Lalu dia pun kemudian berusaha, bahkan dia merasa bangga kalau bisa mengkritik syariat Islam. Ya subhanallah. Ada lagi orang ya akhi, yang menganggap bahwa taklid itu buruk. Tapi kemudian dia pun ya dijatuhkan oleh iblis dengan cara tidak mau rujuk kepada pemahaman para ulama. Ya langsung diambilnya ayat, langsung diambilnya hadis, langsung difahami sendiri menurut dia. Ini pun juga ya akhir termasuk talbis iblis la'anahullah. Lalu jalan yang benar bagaimana? Jalan yang benar adalah kita tetap ia merujuk dan menjadikan Al-Quran dan hadis sebagai sumber dalam pemahaman dan akidah dan keyakinan kita dalam beragama. Namun juga kita berusaha untuk melihat bagaimana pemahaman para sahabat, para tabiin, para ulama setelahnya, ya, dari generasi ke generasi, seperti Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, ya, dan melihat setiap dalil-dalil dari para ulama itu untuk kita lihat mana yang lebih mendekati kebenaran. Ya. Demikianlah jalan yang sahih. Ya, tidak terlalu gulu terhadap para ulama sehingga mematikan fungsi akal sebatas taklid. Mereka tetap mencintai para ulama, mencari ya pemahaman Al-Quran dan hadis sesuai dengan apa yang difahami oleh para ulama. Akan tetapi ketika terjadi perselisihan, mereka tidak berhujah dengan pendapat ulama, tapi hujah mereka Al-Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah jalan yang sahih ya akhi. Ya, mereka menganggap bahwasanya kebenaran yang mutlak adalah yang berasal dari Al-Quran dan sunnah, sebagaimana telah kita ketahui. Ya, bagaimana manhaj para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hal ini, di mana mereka menghormati Abu Bakar dan Umar. Bahkan Umar bin Khattab kalau tidak mendapatkan dalam Al-Qur'an dan hadis, beliau melihat ijtihad Abu Bakar. Kalau beliau tidak mendapatkan ijtihad Abu Bakar, tidak ada beliau berijtihad atau beliau mengumpulkan ijtihad apa para sahabat, para ulama sahabat untuk kemudian melihat mana yang paling kuat dalilnya. Ya, para sahabat dari zaman ke zaman demikian. Ya, seperti halnya Ibnu Abbas radhiyallahu an. Ya, ketika beliau merojihkan bahwasannya haji tamattu itu adalah yang paling utama bahkan wajib menurut beliau. Tatkala ada orang yang menentang Ibnu Abbas, ya dengan pendapat Abu Bakar dan Umar, Ibnu Abbas berkata, "Yushiku an tanzila alaikum al-hijarah minas sama. Aqulu lakum qala Rasulullah wa taquluna qala Abu Bakrin wa Umar." hampir-hampir turun kepada kalian, ya batu dari langit, aku sampaikan kepada kamu sabda Rasulullah, kamu sampaikan kepadaku, ya perbuatan Abu Bakar dan Umar. Artinya, mereka memang ulama yang kita cintai, yang kita hormati. Akan tetapi, ya, ijtihad ulama kalau dihadapkan pada nas dan bertabrakan dengan nas, tidak boleh kita, ya, kita jadikan sebagai alat untuk menentang nas. Nah, itu pula yang telah disebutkan oleh para ulama akhi. Ya, coba kalau kita perhatikan bagaimana Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Imam Malik. Imam Syafi'i berguru kepada Imam Malik, tapi Imam Syafi'i tidak pernah, ya, membeok serat apa segala-galanya kepada Imam Malik. Justru beliau kemudian pendapatnya berdiri sendiri sehingga menjadi madhab Syafi'i. Imam Ahmad berguru kepada Imam Syafi'i, ya, tapi beliau pun tidak membeok segala-galanya kepada Imam Syafi'i. Beliau pun melihat mana yang menurut beliau rajih sesuai dengan dalil, ya, sehingga kemudian berdiri sendiri madhabnya, madhab Imam Ahmad bin Hanbal. Ya, bahkan para pengikut ulama madhab pun juga ketika mereka mendapatkan, ya, dalam madhabnya pendapat yang tidak sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, mereka selisihi. Ini dia Al-Hafidh Ibn Hajar. Siapa saja yang membaca dalam kitab Fathul Bari akan menemukan hal itu. Al-Hafidh Ibn Hajar, beliau di atas madhab Syafi'i. Beliau dikenal dengan, ya, ulama pentolan madhab Syafi'i. Tapi subhanallah, dalam Fathul Bari beliau memberikan contoh yang agung, di mana beliau tidak, ya, mengikatkan diri harus di atas madhab Syafi'i. Terkadang beliau melemahkan pendapat madhab Syafi'i. Ya. Terkadang beliau membela. Terkadang beliau, ya, ragu-ragu mana yang paling kuat. Demikianlah para ulama. Ya, Al-Khattabi, seorang ulama madhab Syafi'i, menyelisihi madhabnya sendiri dalam 119 permasalahan. Imam Nawawi rahimahullah, seorang pentolan madhab Syafi'i. Demikian mereka, ya akhi, jalan para ulama, ya, di dalam memahami agama kita ini. Ya, bukan jalannya orang yang sebatas mencukupkan diri dengan taklid, membeo, yang disertai dengan fanatik dan menutup diri dari kebenaran. Ataupun juga orang yang mengagungkan akal-akal mereka. Mereka memandang taklid itu buruk, namun sayang, kemudian mereka menganggap bahwa akal itu lebih tinggi dari nas. Atau dia menganggap bahwa kita tidak butuh kepada para ulama, ya, sehingga kemudian memposisikan diri sebagai sebagai seorang ulama mujtahid, padahal dia belum memiliki alat untuk ijtihad. Di mana kedua jalan ini jelas, ya akhi, adalah perkara yang menyimpang dari syariat. Nah, saya kira cukup, ya, pembahasan kita pada pagi hari ini, dan insyaallah kita melanjutkan kajian kita pada pertemuan yang akan datang. Nah, terima kasih untuk Ustaz, jazakallahu khairan atas materi dan pembahasan yang telah disampaikan dari kitab Talbis Iblis bab yang kelima mengenai Talbis Iblis terhadap permasalahan akidah dan agama. Semoga bermanfaat. Dan ikhwatal Islam, untuk selanjutnya seperti biasa kami undang Anda untuk berinteraksi pada sesi tanya jawab ini. Anda bisa hubungi kami di 0218236543 atau melalui pesan singkat di 0819896543. Baik, sudah ada penelpon yang pertama, kita angkat saja. Halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, dengan siapa, Pak? Hadid di Sunter, Pak. Nah, silakan Pak Hadid. Yang ini saya tanyakan, Ustaz, mengenai hadis yang menggerak-gerakkan jari telunjuk ketika tasahud. Soalnya kemarin saya sholat habis duhur itu setelah salam, kan kiri kanan saya orang-orang yang berjubah putih. Setelah saya salam, saya langsung ditegurnya dengan suara keras bahwa itu adalah hukumnya makruh, katanya, dengan suara keras. Dan itu ajarannya si Albani, katanya tukang jam yang sesat gitu. Lalu saya disuruh merujuk kitabnya Hasan Ali Saqob, dan saya tidak mengetahui siapa Hasan Ali Saqob. Mohon penjelasan Ustaz. Demikian, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Memang terjadi ikhtilaf di kalangan para ulama tentang hukum menggerak-gerakkan jari-jemari. Ya. Madzhab Imam Syafi'i, madzhab Syafi'iyah, memandang hukumnya makruh. Ya, bahkan sebagian mengatakan batal. Namun Imam Nawawi tidak setuju dengan pendapat ini. Dalam kitab Syarhul Muhadzab, beliau mengatakan bahwa ya tidak, dia beliau menolak dan mengatakan bahwa ya bagaimana dikatakan makruh sementara telah ada hadis yang menunjukkan kepada hal itu. Namun kemudian beliau mentakwil hadis tentang menggerak-gerakkan jari itu. Ya, ta'wil kata Syekh Albani, wa ta'wil far'ut tashih. Mentakwil hadis itu biasanya karena beliau memandang hadisnya sahih. Ya. Yang jelas ini terjadi ikhtilaf para ulama. Dalam masalah yang seperti ini, yang jelas masing-masing kuat dalilnya, yang disebut dengan oleh para ulama dengan istilah ikhtilafun mu'tabar, khilaf mu'tabar, ya, perselisihan ulama yang sama-sama kuat dalilnya, maka kita tidak boleh saling menyesatkan. Ya. Maka kalau antum misalnya ditegur oleh orang tersebut dengan mengatakan itu makruh, silakan baca bukunya Syulan. Ya, kalau antum tidak mampu menjawab, lebih baik diam. Lebih baik diam, ya. Atau antum katakan begitu, ya udah nanti saya lihat bukunya insyaallah. Tapi saya pun juga akan melihat buku-buku ulama lain. Ya, sebagai perbandingan dalam masalah ini. Agar saya tidak jatuh kepada sifat sikap ya sebatas membeo kepada satu mazhab ataupun ya taklid kepada satu guru saja. Iya. Sehingga pada waktu itu memberikan pelajaran kepada mereka bahwa masalah-masalah dalam segala macam permasalahan hujah kita adalah Al-Qur'an dan Sunnah, bukan hujah kita pendapat ulama. Makanya di sinilah ya. Orang-orang yang jatuh kepada pemahaman atau taklid buta dijadikan oleh iblis ya terkena talbis. Apa itu? Yaitu ketika terjadi perselisihan ulama, mereka berhujah dengan pendapat ulama, padahal hujah itu bukan pendapat ulama. Ya. Tapi kan ulama fulan mengatakan begini, apa dia tidak tahu kalau ulama yang lain yang sama-sama ulama pun juga berpendapat ternyata berbeda dengan ulama itu. Ya, toh sama-sama ulama. Kalau Imam Syafi'i berpendapat seperti ini, ternyata Imam Ahmad bertempat berpendapat lain. Bolehkah kita katakan bahwa selain Imam Syafi'i sesat? Apa pernah kita mendengar Imam Syafi'i berkata seperti itu atau para mazhab ulama-ulama pentolan mazhab Syafi'i berkata seperti itu? Tidak ada. Ya, tidak mungkin kita menyesatkan. Ya, salah satunya, namun kita berusaha ya akhi dalam permasalahan ikhtilaf yang diperselisihkan itu melihat dalil dan hujah. Ya, makanya para ulama memberikan kaidah kepada kita bahwa dalam masalah perselisihan hujah kita bukan pendapat ulama, tapi hujah kita dalil yang berasal dari Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada lagi suatu kelompok diberikan talbis lagi oleh iblis. Ya, ketika terjadi ikhtilaf, dia berhujah dengan ikhtilaf. Ya, walaupun dia tidak berhujah dengan pendapat ulama, tapi ikhtilaf itu sendiri dijadikan dalil. Ketika disampaikan kepada dia misalnya tentang suatu permasalahan yang akhirnya hukumnya haram, maka dia berkata, ah, ya, para ulama masih ikhtilaf. Kata Al-Khattabi, demikian pula Ibn Abdul Bar, demikian pula Al-Khatib Al-Baghdadi, ia mengatakan bahwa berhujah dengan ikhtilaf itu bukan dalil. Tapi yang harusnya kita bawakan adalah hujah berupa Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Betul, para ulama masih berikhtilaf. Tapi alangkah lebih baiknya yang kita bawakan adalah dalil. Kita katakan, ya akhi, para ulama dalam masalah ini berikhtilaf. Apakah ini hukumnya makruh atau tidak? Ya, menggerak-gerakkan. Nah, kalau para ulama berbeda pendapat, dan yang antum harus pahami bahwasannya, ya Syekh Albani rahimahullah berpendapat penggerak-gerakan jari itu bukan dari dirinya sendiri, tapi beliau pun mengikuti ulama terdahulu. Ya. Nah, kalau antum memberikan kepada dia seperti itu, Syekh Albani rahimahullah tidak, bukan dari pendapat beliau sendiri, tapi beliau pun mengikuti ulama terdahulu. Ya, kewajiban kita karena ini sama-sama ulama dan para ulama berselisih, ya kita lihat dalilnya mana yang lebih kuat? Ya, kalau ternyata menurut sampean bahwa hadisnya dhaif, menurut ya kami hadisnya sahih. Maka karena ini terjadi ikhtilaf masalah apa namanya, apakah hadisnya sahih atau dhaif, ya, dari dalam masalah pandangan suatu ijtihad terhadap hukum hadis, maka ya tidak boleh pada waktu itu kita saling menganggap bahwa kita ini sesat atau yang lainnya. Ya, makanya dalam masalah yang masih diperselisihkan, yang kedua-duanya masih kuat apa kuat dia hujahnya, kata para ulama tidak boleh kita saling menyesatkan, tidak boleh. Nah, kemudian dengan celaan terhadap para ulama, semisal Syekh Al-Albani sebagai tukang jam yang sesat, begitu, itu satu talbis yang sangat ngeri sekali saja. Ya, itulah memang dari zaman dahulu pun ketika Rasulullah SAW berdakwah, ya dituduhnya Rasulullah orang yang sesat. Ya, demikian pula apa namanya di zaman para imam madhab, ya, terkadang mereka yang fanatik kepada madhab Abu Hanifah menuduh Imam Syafi'i sesat. Ya, mereka yang fanatik kepada suatu imam atau suatu madhab menuduh lawannya sesat. Ini akibat daripada apa? Akibat daripada talbis iblis berupa apa? Fanatik buta. Menganggap bahwasannya mazhabnya lah ya sebagai sebuah kebenaran yang mutlak yang tidak boleh diselisih. Ini ya akibat daripada apa? Ketidakfahaman. Kalau ternyata para ulama itu banyak, hatta dalam mazhab Syafi'i sendiri terjadi ikhtilaf tentang masalah hukum menggerak-gerakkan telunjuk. Imam Nawawi menganggap bahwa tidak makruh. Ya, sama sekali tidak makruh. Padahal beliau pentolan mazhab Syafi'i. Nah, sekarang kalau misalnya kita hadapkan bahwasannya ya para ulama mazhab Syafi'i sendiri berbeda pendapat, bolehkah kita sesatkan salah satunya? Pasti mereka tidak mau. Oh, enak saja, dia kan mazhab Syafi'i juga. Ya. Karena sallallahu alaihi wasallam ini akibat daripada ya apa dangkalnya apa namanya pemahaman dan keilmuan yang dimiliki orang tersebut. Nah, baik, terima kasih jawaban Ustaz. Jazakallahu khairan. Dan selanjutnya kita angkat pertanyaan yang kedua, ada pendengar kita Pak Agung di Cengkareng, silakan, Pak. Halo. Nah, assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik, Ustaz. Fika barakallahu. Fika barakallahu. Saya Pak Omang dari Cengkareng. Oh ya, Pak Omang, silakan, Pak. Saya ada alhamdulillah, saya semenjak dengerin Ustaz aja saya menemukan pintu hidayah, Ustaz. Halo. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, cuman ada masalah, Ustaz. Jadi di sini ada pembangunan masjid ya di tempat saya. Ada suatu ustaz satu, pengimaman itu harus lebih tinggi dari makmum, katanya tempatnya, Ustaz, ya. Iya. Dudukan kamiknya itu ustaz satu harus datar sama makmum, rata gitu, ya. Tempatnya itu rata. Gitu. Kemudian di sini kan ada, terus akhirnya ada satu gesekan lah, Ustaz, gitu, masalahan. Iya. Yang lebih afdol menurut ustaz bagaimana, Ustaz? Saya minta pendapatnya dari ustaz. Katanya lebih tinggi itu ada bilang makruh, katanya wallahu alam. Saya makanya minta penjelasan dari ustaz. Saya cukup. Terima kasih, Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya teringat kepada sebuah riwayat yang sahih, ya, ketika ada seorang sahabat menjadi imam dan dia berada di atas di tempat yang tinggi. Kemudian ditarik oleh sahabat lain. Ya. Setelah sholat dia berkata, "Kenapa kamu tarik aku?" Kata sahabat itu, "Apa kamu tidak ingat hadis Nabi SAW yang melarang ya seorang imam untuk sholat ya dalam keadaan lebih tinggi dari makmumnya?" Ya, diingatkan oleh seorang sahabat ini. Cuma saya lupa siapa yang meriwayatkannya. Akan tetapi saya ingat bahwa ini riwayat yang sahih. Ya. Nah, berdasarkan dalil tadi yang saya bawakan, ya jelas kepada kita bahwa ya tidak diperkenankan imam ya kedudukannya lebih tinggi daripada makmum. Adapun hadis-hadis yang menunjukkan bahwa Rasulullah pernah naik mimbar, ya kemudian sholat di atas mimbar, lalu kemudian mau ruku beliau, ketika mau sujud beliau turun, kemudian ketika berdiri beliau naik lagi ke mimbar, itu sebatas untuk memperlihatkan tata cara sholat yang benar. Dan Rasulullah pun tidak melakukannya ya terus menerus. Sebab kalau kita perhatikan di zaman Rasulullah, ya tempat imam yang dilakukan, apa yang ada di Masjid Rasulullah itu datar dan setara dengan makmum-makmum yang lain. Makanya mereka atau ustadz yang mengatakan harus lebih tinggi, ini saya kira tidak berdasarkan pada dalil yang sahih. Nah, terima kasih jawaban ustadz. Kita angkat pertanyaan yang berikut ini dari penelpon ketiga. Silakan. Assalamualaikum ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya, ada hadis Nabi SAW yang mengatakan bahwa ada sahabat yang disuruh menjaga zakat, dan ada setan atau iblis yang ingin mencuri zakat itu. Lalu dia memberikan wasiat untuk membaca ayat kursi di malam hari. Lalu sahabat mengatakan kepada Rasulullah, dan Rasulullah mengatakan kali ini dia benar walaupun dia suka berdusta. Lalu kita boleh mengambil kebenaran dari orang yang salah gitu. Mohon nasihatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih jawab pertanyaannya. Ibu, yang harus ibu faham ibu, bahwa siapapun yang mengucapkan kebenaran dan kita tahu itu benar, kita terima. Ya, makanya Abu Hurairah ketika disampaikan oleh iblis, Abu Hurairah tidak langsung menerima dulu, tapi langsung nanya dulu kepada Rasulullah. Ya, coba ibu perhatikan yang kalau dalil yang ibu bawakan tadi jelas sekali. Abu Hurairah tidak langsung menerima, tapi nanya dulu ke Rasulullah. Ya, kita pun juga sama. Jangan dulu langsung terima, tapi lihat dulu dalilnya mana. Kalau di zaman Abu Hurairah Rasulullah masih hidup, di zaman sekarang Rasulullah sudah meninggal, tapi ada hadis yang ditinggalkan oleh Rasulullah dalam kitab-kitab para ulama. Ya, ketika kita mendapatkan sesuatu yang baru, apalagi itu sifatnya masalah yang sifatnya ibadah, ya, maka kita mencontoh yang dilakukan oleh Abu Hurairah. Yaitu Abu Hurairah pergi ke Rasulullah nanya. Kita pergi kepada ulama atau kita cari dalil-dalilnya dari kitab-kitab para ulama, ada tidak dalilnya. Ya, maka kemudian Abu Hurairah ternyata mendapatkan dalil. Kata Rasulullah, "Shadaqaka wa huwa kadzub." Kali ini dia benar walaupun tukang dusta. Ya. Dari mana itu benar? Karena Rasulullah yang membenarkan. Iblis pada asalnya atau setan pada asalnya tukang dusta. Tapi ketika Rasulullah mengatakan kali ini benar, iya, karena ada dalil dari Rasulullah bahwa itu benar. Nah sekarang, ya, di zaman sekarang ketika ada orang berbicara tentang agama, sementara dia misalnya dari kalangan liberal atau orang-orang yang pemikirannya menyeleneh, menyimpang, dari mana kita tahu kalau itu perkataannya benar? Iya, kalau tidak kita rujuk ke hadis-hadis Nabi dan pemahaman para sahabat. Iya, makanya terkadang ada orang berkata atau berdalil dengan hadis ini, ya kita kan menerima kebenaran dari siapa saja, kita katakan betul. Iya, akan tetapi kita tahu dari mana itu benar. Abu Hurairah saja yang gak berani langsung mengamalkannya, gak berani beliau. Padahal pada waktu itu kejadiannya di waktu malam. Ya, beliau tidak langsung amalkan. Beliau nanya dulu ke Rasulullah, tatkala ada dalilnya, baru Abu Hurairah amalkan. Kenapa kita tidak juga berusaha untuk beramal seperti Abu Hurairah? Ya, ketika kita mendengar suatu perkataan, kita tidak langsung terima dulu. Ya, makanya Imam Al-Barbahari rahimahullah mengingatkan dalam kitab Syarhus Sunnah, "Fanzur rahimakallah, kullaman sami'ta kalamahu min ahli zamanik, fala ta'jalan hatta tanzura fi hatta kala fi ahad min as-sahaba." Ya, kata Imam Al-Barbahari, lihatlah oleh engkau, semoga Allah merahmati kamu, setiap orang yang berbicara dalam agama, tentang agama di zaman kamu itu, jangan tergesa-gesa diterima atau ditolak, sampai kamu lihat dulu, ya, ada enggak sahabat yang mendahuluinya. Ada enggak, maksudnya ada enggak dalilnya dan pemahaman para ulama, ya terutama dari kalangan sahabat. Supaya kita yakin betul bahwa itu sebagai sebuah kebenaran. Barangkali terkadang kita menganggap itu benar, tapi ketika ya ditanya dalilnya, ya menurut saya sih itu bagus. Padahal yang menurut dia bagus belum tentu di sisi Allah bagus. ya, wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Kata Allah, barangkali kamu menyukai sesuatu padahal itu buruk buat kamu. Wallahu ya'lam wa antum la ta'lamun. Allah yang tahu, kamu tidak tahu. Masalah agama bukan dikembalikan kepada menurut kita, tapi masalah agama, karena agama ini milik Allah, harus dikembalikan kepada empunya, itu Allah Rabbul Alamin. Maka kembali kepada Al-Quran dan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, terima kasih atas jawabannya, jazakallah khairan. Dan berikut kita angkat pertanyaan dari Pak Adi di Pontianak dan Pak Fathul Bari di Surabaya yang bertanya hal yang berkaitan. Ustaz, bagaimanakah kita sebagai orang awam membedakan seseorang itu soleh atau alim ataukah bukan? Apakah cukup dengan melihat dari penampilannya, semisal dengan menggunakan jenggot, sorban atau jubahnya, dan telah tersiarnya dakwah dai-dai tersebut di televisi atau media-media massa yang lainnya, yang terkadang kita lihat dan kita dengar gaya bahasanya memukau dan terkesan sejuk dan damai. Mohon penjelasannya, karena hal ini banyak membuat pengkaburan terhadap sisi kebenaran yang sebenarnya. Jazakallah khairan. Memang ya, di zaman ini dai itu banyak sekali, ya, dan membuat orang-orang awam tuh bingung, ya, membuat orang-orang awam tuh bingung harus bagaimana, apalagi dai tersebut ya pandai sekali berbicaranya, ya pandai sekali apa mencabut dalilnya, pandai sekali dia mengolah katanya, sehingga banyak orang yang terpukau dengannya. Ya, maka dari itu kewajiban kita ya akhal Islam, yang pertama adalah bersungguh-sungguh mencari kebenaran. Ya, dengan hanya memfanati kita kepada Allah dan Rasulnya. Yang kedua ya, kita berusaha untuk melihat pendapat-pendapat itu apakah sesuai dengan apa yang difahami oleh para sahabat Rasulullah, para tabiin dan para ulama setelahnya atau tidak. Ya. Apakah kita bisa menilai si fulan itu benar atau di atas jalan yang hak ataupun yang lainnya sebatas dengan itu? Ya, bagi orang awam parameter-parameternya itu sangat sulit sekali, sebab kedangkalan ilmu itu menyebabkan akhirnya dia sulit untuk menilai sesuatu itu hak atau tidak. Ya, barangkali seperti orang yang tidak pernah misalnya melihat ya bagaimana kubah yang dimana masjid di Masjid Al-Aqsa misalnya, dia belum pernah melihat bagaimana. Berbeda dengan orang yang pernah melihat langsung ya dengan mata kepalanya, sehingga ya orang yang melihat langsung dengan mata kepalanya barangkali lebih punya ilmu dibandingkan dengan orang yang tidak pernah melihat sebatas mereka-reka. Ya, sehingga akhirnya terkadang karena keterbatasan ilmu dan kurangnya keilmuan, akhirnya apa? Kita sulit untuk menilai mana yang hak dan mana yang batil. Ya, mungkin kalau antum misalnya sudah kuliah, orang yang sudah kuliah memandang pelajaran SMA itu wah ini gampang sekali. Ya. Kemudian kalau ternyata ada murid SMA sedang berdebat tentang suatu rumus dan antum betul-betul menguasai rumus itu, ya pada waktu itu antum akan bisa menyalahkan, oh kamu salah, kamu yang benar. Kenapa? Karena kebetulan antum ya sangat menguasai rumus itu, sehingga antum dari situ bisa menilai mana yang hak dan mana yang batil. Tapi ketika antum sama-sama juga enggak kuasai rumus itu, enggak faham, terjadi perbedaan persepsi atau pemahaman, yang satu mengatakan ini maksudnya begini, yang satu mengatakan ini maksudnya, antum pun akan bingung. Tuh, yang benar yang mana ini? Kenapa? Karena permasalahannya kurangnya ilmu kita. Maka dari itulah ya, kewajiban kita adalah yang pertama yang tadi, yang berusaha untuk terus menuntut ilmu dan menelusuri ilmu dan terus menambah hasanah keilmuan kita. Dan harus diyakini bahwa fanatik kita hanya kepada Allah dan Rasulnya. Pendapat ulama kita ikuti kalau sesuai dengan pendapat Allah dan Rasulnya. Kalau sudah kita punya keyakinan seperti itu, insya Allah kita akan selamat. Tapi kalau sudah dikuasai oleh fanatik bahwa mazhab Syafi'i satu-satunya mazhab yang tidak boleh diselisih, wah sulit. Sehingga akhirnya tolak ukurnya adalah pendapat manusia, bukan qala Allah dan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dari itu, Pak, ya, untuk yang bertanya tadi, ya berusahalah, ya, kita untuk terus meniti jalan kebenaran. Ya, mencari solusi kebingungan di tengah keanekaragaman pemikiran, ya, agar kemudian kita, ya, betul-betul terbimbing, ya, dan kita berdoa seperti halnya doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam apa, dalam salat tahajudnya. Beliau berdoa dalam surat doa istiftihnya, ihdini limakhtulifa fihi minal haqqi biiznik innaka tahdi ila siratil mustaqim, ya Allah, berikanlah aku hidayah dalam permasalahan-permasalahan yang telah di, yang diperselisihkan, ya, sesungguhnya engkau, ya Allah, memberikan hidayah kepada siapa yang engkau berikan, ya, kepada siapa yang engkau kehendaki kepada jalan yang lurus. Nah, kita terus mohon kepada Allah, terus kita berusaha, dan terus kita berusaha untuk mencari mana yang di atas al-haq itu. Nah. Baik, terima kasih jawaban Ustaz. Berikut kita angkat pertanyaan dari pesan singkat yang berikut ini dari Pak Karsito di Kelapa Gading. Ya Ustaz, termasuk taklidkah ketika kita beribadah? Yang kita sudah mendapatkan penjelasan dari asatidz kita mengenai dalil ibadah tersebut dan juga membaca dalilnya, akan tetapi tidak menghafalkan dalil tersebut. Apakah termasuk ke dalam taklid? Kemudian ditambahkan dari pertanyaan Abu Lukman di Cilebut, Ustaz, apakah termasuk mengeluarkan kita dari Islam apabila kita taklid buta disertai dengan penolakan dalil yang sahih? Mohon penjelasan dari dua permasalahan ini. Yang pertama, kewajiban orang awam adalah untuk bertanya kepada orang alim. Allah berfirman, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanyalah kepada ahli dzikr. Ahli dzikr di sini itu ahli Al-Qur'an dan Sunnah. Jika kamu tidak tahu. Kata Ibnu Qayyim, Allah memerintahkan kita untuk bertanya kepada orang alim dari madzhab manapun juga, ya, selama dia ulama kita tanya. Di sini Allah tidak menentukan harus di atas dari ulama madzhab Syafi'i atau dari madzhab Maliki atau siapapun. Allah hanya mengatakan ahla dzikr, bahwa dia seorang ahli di dalam Al-Qur'an dan Sunnah. Ya. In kuntum la ta'lamun, kata beliau, kalau kamu tidak tahu konsekuensinya. Kalau seseorang bertanya kepada seorang ulama, lalu ulama menjawab, maka dia lazim, ya, ada punya kewajiban untuk mengamalkan fatwa ulama tersebut. Selama belum sampai kepada dia dalil ataupun hujah yang kuat yang menunjukkan bahwa fatwa ulama tersebut ternyata menyimpang. Ya. Kalau ternyata sudah sampai kepada dia bahwasannya ternyata fatwa ulama ini sangat lemah, ya, dan ternyata ada fatwa yang lebih kuat dalilnya dan hujahnya, kewajiban dia adalah untuk mengikuti yang lebih kuat hujahnya. Demikian, ya, kita di dalam beragama. Namun ketika kemudian kita tolak hujah yang lebih kuat tersebut karena lebih berhusnudzon kepada kiai-kiai kita, ya, maka ini termasuk keyakinan atau perbuatan jahiliyah, di mana sudah saya sebutkan tadi firman Allah, ya, ketika Allah mensifati orang jahiliyah, wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallahu qalu bal nattabi'u ma alfayna alaihi aba'ana. Apabila dikatakan kepada mereka, ikuti apa yang kamu turunkan, mereka berkata, kami lebih mengikuti apa yang kami temukan dari nenek moyang kami atau dari kiai kami atau yang lainnya. Maka perbuatan ini haram, dia jatuh kepada keharaman. Kalau dia menolak dalil dan hujjah yang lebih kuat itu karena kebencian dia kepada Al-Quran dan Hadis, kesombongan dia, inat, wah, ini bisa jadi masuk kufur akbar yang menyebabkan pelakunya kafir. Tapi kalau dia, ya, menolak dalil itu karena kebodohan dia, menganggap bahwasanya madhabnya lah yang benar, ya, padahal sebetulnya sampai kepada dia dalil dan dia melihat dan memahami bahwa dalilnya, hujjahnya kuat sekali, ya, maka orang seperti ini jatuh kepada maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. ya, karena ittiba'un lil hawa. Nah, baik, terima kasih jawaban Ustaz. Kemudian kita angkat pertanyaan yang kembali kami angkat dari pesan singkat, dan ini kami angkat dengan begitu banyaknya pertanyaan yang sama berkaitan dengan penyelenggaraan kurban dan membantu saudara kita yang tertimpa musibah, ya Ustaz. Ustaz barakallahu fikum, manakah yang lebih utama bagi kita untuk berkurban pada bulan Dzulhijjah ini, ataukah kita membantu saudara kita yang tertimpa musibah di beberapa daerah di Indonesia ini, Ustaz? Kaidah mengatakan bahwa suatu amal lebih banyak manfaatnya dan lebih faedahnya lebih utama. Dan amal apa ibadah yang ya pahalanya bisa apa menular ke orang lain lebih utama daripada yang sebatas untuk diri sendiri. Kalau kita beribadah kurban, ya pahalanya untuk kita sendiri. Tapi kalau kita bantu orang yang ya apa namanya terkena apa namanya orang-orang yang terkena musibah, ya masya Allah di Jogja di sana dan di beberapa tempat yang terkena ini, maka kita bisa mendapatkan pahala yang banyak. Ya, kita membantu orang-orang yang butuh, ya, dan mereka sangat butuh uluran tangan kita, maka jelas ini lebih utama dan lebih besar di sisi Allah Subhanahu Wa Taala pahalanya. Allahu a'lam. Nah, terima kasih jawaban Ustaz. Kemudian kita angkat pertanyaan dari pendengar kita yang kita angkat dari pendengar Cilebut. Silahkan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Ibu, dikecilkan radionya Ibu atau agak jauh dari radio monitornya, silakan. Begini Pak Ustaz, di kami kan sudah 2 tahun ini menyampaikan sunnah gitu. Nah, di ini kan kami tinggal di kompleks, terjadi gimana ya Pak Ustaz? Jadi di sisi lain yang satu ingin selalu merayakan Maulid, yang satu ingin ya hal-hal yang masih berbau bid'ah gitu. Kami bingung. Nah, ternyata kami sekarang sedang terpojok, jadi mereka begitu kuatnya gitu. Nah, ingin merayakan itu, sementara kami tetap bertahan dengan apa namanya dicontohkan oleh Rasul. Nah, sikap kami harus bagaimana Pak Ustaz? Karena apa namanya, kami memang sudah tugas ya di sini, dengan kami kebetulan kami sama seperti Pak Ustaz menyampaikan sunnah gitu. Yeah. Nah, terus apakah saya harus bertahan atau ditinggalkan saja atau membiarkan mereka untuk tetap menjalankan kebiasaan mereka, tapi saya tidak menyetujui gitu. Yeah. Jadi menurut Pak Ustaz gimana? Dan satu lagi Pak Ustaz, saya mohon minta dalil tentang pembacaan ayat Al-Quran dalam keadaan haid dan ketika masuk masjid. Nah, hanya itu aja. Terima kasih banyak. Jazakallahu khairan katsiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu. Nah, silakan. Memang ya, dalam berdakwah kepada masyarakat yang keadaannya seperti ini sulit. Ketika kita berusaha untuk mempertahankan sunnah, mereka akan memaksakan diri, bahkan akan menjadi sebuah bisa dikatakan bom yang siap meledak. Ya. Ketika kita tahan lagi, enggak boleh, akhirnya mereka menyusun kekuatan, akhirnya kemudian digulingkanlah kita. Ya. Dituduhnya dan berbagai macam aksi yang mereka akan lakukan kepada kita. Sebagaimana yang kita lihat dalam di beberapa tempat. Ya. Maka kewajiban ibu sebatas menyampaikan saja. Ibu katakan, saya tidak setuju. Ya, ini dalilnya ibu bagi-bagikan. Ya, ya misalnya buku yang bagus yang ditulis Akhwana, ya saudara kita itu, ya tentang Maulid Nabi itu, ya sejarahnya dan yang lainnya. Sebutkan ini sejarahnya dan buktinya ini. Ya, setelah itu, kalau mereka memaksa-maksakan diri juga mau apa membuat, ya udah. Ya, daripada kita tahan kemudian malah menimbulkan mudarat yang lebih besar, ya silakan, tapi kita tidak ikut serta. Ya, kita berlepas diri. Ya, kalau itu ternyata dikhawatirkan akan menimbulkan mudarat yang lebih besar. Ya, mimbab daful mafasid. Jadi kita berusaha untuk menolak kemudaratan. Ya, sambil terus kita gerilya sedikit, satu orang per orang kita dekati, kita dakwahi, kita sampaikan hujah-hujah, ya. Makanya ya, ini harus apa namanya, ada kesungguhan untuk mendakwahi pribadi-pribadi dari masyarakat-masyarakat yang ada, barangkali dengan cara kajian di rumah-rumah, ya, tidak hanya di masjid tapi juga di rumah-rumah, ya, dari pindah rumah ke satu rumah ke satu rumah, sehingga kemudian ya masyarakat atau terutama dari kalangan ibu-ibu, ya, dan masyarakat yang terkadang nggak mau ke masjid, ya, bisa apa namanya mengetahui yang hak gitu. Nah, cobalah ya, sedikit demi sedikit. Adapun kemudian kita alot-alotan, terkadang sering kali ya menimbulkan dampak yang lebih buruk. Adapun tentang masalah hukum wanita yang membaca Al-Quran dan wanita yang haid yang masuk masjid, ya, membaca Al-Quran dalam keadaan haid, terjadi ikhtilaf para ulama. Sebagian ulama berpendapat bahwa tidak boleh wanita haid membaca Al-Quran dan masuk ke masjid. Sebagian ulama mengatakan boleh. Yang saya contoh kepadanya adalah pendapat yang mengatakan boleh. Kenapa? Karena dalil-dalil yang dikemukakan oleh mereka yang mengatakan wanita tidak boleh masuk masjid, ini kita bahas masuk masjid dulu, adalah pendapat apa, dalil yang sangat lemah sekali, tidak bisa dijadikan hujah. Ya, seperti misalnya ayat ya illa abiri sabilin, di mana ada penafsiran dari sebagian sahabat, maksudnya seorang wanita haid sebatas melewat masjid saja tapi tidak boleh duduk. Ternyata riwayatnya dhaifah. Justru yang sahih bahwa abiri sabilin itu artinya musafir. Demikian pula hadis bahwa aku tidak menghalalkan masjid untuk dua orang, untuk junub dan apa wanita haid. Ternyata hadisnya juga dhaif. Bahkan ya, di zaman sahabat dahulu, ya, para sahabat mereka duduk-duduk di masjid ketika mereka junub apabila mereka telah berwudu. Artinya kalau mereka sudah berwudu, mereka duduk di masjid. Dan seringkali para ulama mengkiaskan junub dengan haid, walaupun sebetulnya kias tersebut tidak sama. Ya. Demikian pula tentang membaca Al-Quran bagi wanita haid, tidak ada hadis yang sahih yang menunjukkan bahwa wanita haid tidak boleh membaca Al-Quran. Yang rajih boleh. Ya, karena ketika Rasulullah bersabda kepada Aisyah, waktu itu Aisyah radhiyallahu anha, ya, ketika haji wada beliau apa namanya kena haid, beliau bersabda, if'ali ma yaf'alul hajj, lakukan apa yang dilakukan oleh haji yang lain, kecuali kamu jangan tawaf di Ka'bah. Di sini beliau hanya memberikan pengecualian tawaf saja. Berarti untuk membaca Quran dan yang lainnya, ya, dari perbuatan-perbuatan orang haji diperbolehkan. Nah, tapi Ustaz, berkaitan dengan buku yang Ustaz sampaikan tadi mengenai Maulud dan risalah karya Ustaz Ibnu Sain, Ustaz, ya? Iya, betul. Nah, tentang Maulud Nabi menurut Salahuddin Al-Ayyubi. Tapi Ustaz, kita angkat pertanyaan yang berikut ini dari Pak Mahmud di Klender. Silakan Pak Mahmud. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan tentang korban Pak Ustaz. Jadi kalau kita berkorban untuk diri kita sendiri sudah ada, kemudian kita ingin juga berkorban atas nama orang tua. Nah, ini mohon dijelaskan. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terjadi ikhtilaf juga para ulama tentang berkorban atas nama orang yang sudah mati, orang tua kita yang sudah mati. Seperti Syekh Abbas bin Bas mengatakan diperbolehkan karena itu membab sama dengan sedekah. Dan bersedekah kepada orang yang mati, apalagi dari anak, itu jelas sampai. Itu pendapat beliau. Wallahu a'lam. Nah, terima kasih jawabannya. Kemudian kita angkat pertanyaan dari penelpon kembali di 0218236543. Halo. Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf dikecilkan radionya, Ibu. Silakan. Ya, tunggu sebentar. Nah. Assalamualaikum Pak Ustaz. Barakallahu fiikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin saya tanyakan, bagaimanakah hukum orang yang masih mempunyai hutang yang ingin berkurban, dan puasa yang 10 hari pada bulan Dzulhijjah yang terhitung dari tanggal 1 sampai tanggal 10, apakah termasuk sebelum kita melakukan sholat Idul Adha, dan sesudahnya kita berbuka, itu apakah dihitung satu hari Pak Ustaz? Maksudnya, itu saja pertanyaan halo, saya. Halo. Halo. Halo. Yang kedua, iya, tadi bagaimana, Bu? Mengenai puasa. Tentang puasa bulan Zulhijjah dari tanggal 1 sampai dengan tanggal 10. Itu kan termasuk 9. 10 hari. Apakah yang hari Idul Adha sebelum kita sholat Idul Adha itu terhitung satu hari sampai kita pulang dan berbuka puasa. Itu saja. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tapi Ustaz, mengenai orang yang berhutang tapi ingin berkurban, bagaimana Ustaz? Rasulullah SAW sabda dalam hadis yang hasan, man wajada sa'atan falam yudhahi fala yaqrabanna musallan. Siapa yang punya kelebihan harta tapi dia tidak berudhiyah, ia berkorban, dia maka janganlah ia mendekati musala kami. Iya. Rasulullah SAW di sini memberikan ancaman bagi mereka yang tidak mau berudhiyah dan punya kemampuan. Orang yang berhutang dan dia harus ada tanggungan hutang, tentu membayar hutang lebih wajib daripada berkorban. Ya, membayar hutang lebih wajib daripada berkorban. Maka yang lebih utama buat dia adalah membayar hutang, ya, daripada berkorban. Tapi kalau ternyata dia memang mampu untuk bayar hutang, kebetulan dia bayar hutangnya misalnya ya bisa di yang punya hutangnya pun juga tidak terlalu maksa-maksa kok, silakan aja kalau mau berkorban, nanti gampang kapan-kapan bisa diganti. Ya maka silakan dia mau berkorban. Ya kalau keadaannya seperti itu. Ya, tapi kalau untuk membayar hutang, orang punya hutang lebih baik dia bayarkan hutangnya, karena kita tidak tahu, kita khawatir kalau ternyata ya kita meninggal dalam keadaan kita meninggalkan hutang. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun puasa bulan Zulhijjah tanggal 10 Zulhijjah yaitu Idul Adha itu terlarang, Bu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang puasa ya di dua hari yaitu Idul Fitri dan Idul Adha. Maka tidak bisa dikatakan bahwa puasanya kita sampai sholat itu dianggap satu hari, tidak. Ya bagaimana akan dianggap sementara Rasulullah SAW melarang puasa ya di hari raya Idul Fitri dan Idul Adha. Nah, terima kasih jawaban Ustaz. Selanjutnya kita angkat pertanyaan yang terakhir tampaknya. Nah, sedikit tambahan. Silakan. Ya, bahwa kata-kata 10 hari ya, itu mimbab disebut oleh para ulama babut taghlib. Seperti pernah Aisyah berkata, aku tidak pernah melihat Rasulullah berpuasa 10 hari bulan bulan Zulhijjah sekalipun. Walaupun memang terjadi ikhtilaf, karena ada riwayat yang lain Rasulullah berpuasa 9 hari. Dalam riwayat Abu Daud, karena Rasulullah SAW yasumu Asyura wa tis'an min Zulhijjah. Adalah Rasulullah SAW berpuasa hari 10 Muharram dan 9 hari bulan Zulhijjah. Sementara Aisyah mengatakan, aku tidak pernah melihat Rasulullah berpuasa 10 hari sekalipun juga. Kata-kata 10 hari itu maksudnya adalah mimbab taglib. Ya, taglib itu artinya dibawa kepada yang lebih banyak. Bukan berarti kemudian 10 itu artinya ya bahwa yang ke-10 juga kita disuruh puasa, enggak? Iya. Terima kasih tambahannya. Kita angkat dari pertanyaan terakhir kita, Ibu Santi di Tangerang, silakan. Assalamualaikum, Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya mau tanya, kalau misalkan kita punya uang di deposito, tapi belum jatuh tempo, dan sebenarnya ingin berkurban, apakah kita boleh berhutang dengan orang, nanti setelah deposito cair, baru dibayarkan? Begitu aja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kalau keadaannya seperti itu, bagus sekali. Ya, karena kita punya hutang sama orang, artinya hutang orang lain hutang ke kita. Tapi ya belum cair, ya. Sementara waktu berkorban terbatas. Ah, saya minjam dulu deh, nanti kalau sudah cair saya bayar. Itu bagus. Kalau memang kita, karena itu termasuk orang yang punya keluasan harta kalau begitu. Iya. Berbeda dengan orang yang punya hutang ke orang yang harus dia bayarkan ke orang lain, yang dia punya tanggungan hutang, maka tentu melepaskan tanggungan lebih didahulukan daripada kita berkorban. Wallahu a'lam. Saya kira cukup. Subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.